Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan kejadian berikutnya tentang risalah. Kemudian setelah itu Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi SAW. Wahyu terputus. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Sementara Rasulullah SAW mulai rindu, penasaran, penasaran berserta kerinduan. Ada apa? Apa yang menimpa saya? Mana wahyu yang diturunkan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah SAW senang dengan perkataan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hatinya. Maka dia pun rindu, dia kembali ke Gua Hira namun tidak bertemu dengan Malaikat Jibril. Di sini ada satu riwayat yang sering dijadikan dalil oleh orang-orang Orientalis, orang-orang Nasara dan juga orang-orang Syiah untuk mencela Sahih Bukhari atau mencela Islam. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, qala Al-Bukhari, karena dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung, dari Gua Hira kan tinggi. Dia ingin melemparkan dirinya, seakan-akan ingin membunuh diri, tatkala Malaikat Jibril tidak datang-datang. Kata mereka, tuh lihat, masa Nabi membunuh diri? Nabi kan katanya maksum, masa mau bunuh diri? Kata orang-orang Nasar. Sementara kelompok satunya mengatakan, tuh Sahih Bukhari rusak gitu. Masa dalam Sahih Bukhari ada Nabi membunuh diri? Jadi diserang dari dua apa? Sisi. Mereka orang-orang SYIAH itu tidak beriman dengan Sahih Bukhari. Paham? Mereka punya buku hadis sendiri. Kalau mereka bilang Sahih Bukhari, mereka cuma cari hadis yang menurut mereka mendukung pemahaman mereka, akidah mereka. Asalnya mereka tidak beriman dengan Sahih Bukhari. Di antaranya mereka mencela Sahih Bukhari. Mereka mengatakan, lihat mas Sahih Bukhari dalam hadisnya Rasulullah ingin membunuh diri. Faib, kita bantah, kita bacakan hadisnya. Ini terjadi tatkala wahyu terputus dan Rasulullah SAW merindu ingin bertemu dengan Malaikat Jibril. Dalam Sahih Bukhari, Al-Bukhari rahimahullah, Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits an Aqil an Ibni Shihab. Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Bukair, dari Laits dan dari Aqil, dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab itu Zuhri. Kemudian tahwil, haddatsani Abdullah bin Muhammad, haddatsana Abdul Razak, haddatsana Ma'mar, qala Zuhri. Kemudian Imam Bukhari membawakan sanad yang kedua, dari periwayatan Ma'mar, kemudian dia berkata, qala Zuhri. Zuhri berkata. Ya. Ibnu Shihab Az-Zuhri berkata, kemudian dia menyebutkan tentang riwayat, dia mengatakan, wa fatara al-wahyu hatta hazina Nabi SAW. Maka wahyu pun terputus sampai Nabi SAW bersedih. Fima balagona, perhatikan ini kalimat kunci, kata Az-Zuhri, fima balagona, berdasarkan yang sampai kepada kami, jadi ingat, sanadnya tidak ada. Zuhri bukan sahabat. Dia mengatakan, telah sampai kabar kepada kami, berarti dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan sahabat. Oleh karena dalam ilmu hadis dia katakan balagot Zuhri. Sanadnya tidak ada, dia mengatakan balago ini telah sampai kepada kami. Ini sanadnya tidak ada, kata para ulama riwayatnya lemah. Oleh karenanya, seorang ulama Ya'ya bin Said Al-Qattan mengatakan mursal Zuhri syarun min mursal ghairihi. Mursalnya, hadis mursalnya Zuhri yang tidak disebutkan sanadnya, itu lebih buruk daripada mursalnya yang lainnya. Perawi yang lainnya. Kenapa? Karena dia meriwayatkan dari orang-orang matrukin, orang-orang yang ditinggalkan oleh para perawi hadis. Intinya, Zuhri tidak mengatakan, tidak ada sanadnya. Anfulan, anfulan, anfulan, anin nabi. Tidak ada. Maka secara sanad hadis ini apa lemah? Oleh karena Imam Al-Bukhari menyampaikan sanad dua sanad. Sanad pertama sahih, kemudian dia menyebut sanad kedua, ada kisah tentang wafatar al-wahyu. Dia tidak menyebutkan pada inti dari sahih Bukhari. Oleh karena saya katakan sahih Bukhari bukan berarti seluruh yang ada dalam sahih Bukhari, semuanya sahih tidak. Oleh karena namanya hadis mu'allaqah ta'liq. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ta'liq yaitu tanpa sanad. Maka ini tidak semua hadis yang mu'allaq ini tidak semua sahih. Tetapi yang semuanya sahih kalau ada sanadnya. Maksud saya dalam sahih Bukhari ini hadisnya tanpa sanad. Sebagaimana hadis mu'allaq banyak dalam sahih Bukhari tanpa sanad, para ulama membedakan ada hadis mu'allaq yang sahih maka diperiksa dalam riwayat yang lain ada sanadnya disambungkan. Kalau ternyata tidak ada sanad yang menyambungkan maka dihukum lemah oleh para ulama meskipun dalam sahih Bukhari. Kata para ulama, semua dalam hadis sahih Bukhari, sahih itu kalau ada sanadnya. Itu orang dikatakan sahih. Adapun hadis ini, kisah Nabi SAW ingin melemparkan dirinya, itu min balagat Zuhri. Tanpa sanad. Dia mengatakan sampai kepadaku. Padahal dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, fima balagona hazanan ghoda minhu miraran kay yataradda min ru'usi syawahiqil jibal. Rasulullah SAW sangat bersedih dan sangat sedih sekali sampai-sampai mengantarkan dia ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung yaitu Gua Hira Jabal Nur ya. Fakullama awfa bidharwati jabalin likai yulqi minhu nafsahu tabaddalahu Jibril. Tatkala dia ingin melemparkan dirinya, tahu-tahu Jibril muncul alaihissalam. Jibril mengatakan, ya Muhammad, innaka Rasulullah haqqan fayaskunu lidhalik. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah seorang Rasul yang benar. Maka Rasulullah SAW pun tenang. Ini dijadikan dalil oleh dua kelompok. Tadi saya katakan, orang Nasara mengatakan, lihat, Rasul apa seperti ini, ingin bunuh diri. Kita bilang bantahannya banyak. Yang pertama kita katakan, hadis ini hadis yang apalah? Lemah. Yang kedua, Rasulullah SAW belum bunuh diri. Hanya timbul dalam dirinya ingin keinginan karena saking apa? Sedihnya. Dan ini menunjukkan sifat manusiawi Rasulullah SAW. Yang ketiga, menunjukkan justru dia maksum. Rasulullah maksum tersebut bukan berarti tidak mungkin salah. Tetapi kalau salah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah salah atau tidak? Maksudnya Rasulullah SAW maksum, bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah salah. Tapi Rasulullah kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.